ibaratnya cinta yang kita bina semenjak dahulu kini berakhir. Biarlah, oh biarlah, usah kau kenal. Sampai akhir nanti mungkin sudah suratan ilahi. Biarlah, oh biarlah, usah kau kenal. Jangan kau harapkan cinta dariku. Peristiwa jangan kau hati.